atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf, aku gak romantis. Maaf.